Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita dalam membaca Al-Aqidatul Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam penjelasan Syekh Muhammad Khalil Harras alaihi rahmatullahu jami'an. Kita sudah membaca, menyebutkan sedikit pendahuluan tentang Al-Aqidatul Wasithiyah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Kata beliau, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ini pendahuluan dari penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi puji-pujian dulu sebelum beliau mulai masuk dari isi kitab, beliau menyebutkan sedikit pendahuluan. Kata pensyarah rahimahullahu taala, walhamdu ridu dhammi yuqalu hamidtu rajula ahmadu hamdan wa mahmadatan wa mahmadan wa mahmadatan fa huwa mahmudun hamidun yuqalu hamadallah bi tashbih asna alayhi al-marrata ba'da al-ukhra wa qala alhamdulillah. Iya, Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah menjelaskan ya, sebab ketika Ibnu Taimiyah menyebutkan pendahuluan alhamdulillah alladhi arsala rasula bil huda wa dinil haq, segala puji hanya milik Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan membawa agama yang benar, liyudhhirahu, agar meninggikan, menampakkan agama tersebut ala dini kulli, di atas agama seluruhnya. Nah, sekarang beliau jelaskan apa itu alhamd. Alhamd, ya, mungkin tiap hari kita baca alhamd. Kata beliau, alhamdu ziddu dhamm, alhamd itu lawan dari celaan. Dham celaan. Nah, alhamd lawannya berarti pujian. Penggunaannya dalam bahasa Arab, kata beliau, hamidtu rajula, saya memuji seorang. Sama ahmada, ahmaduhu hamdan, muhammadan. Makanya nama beliau sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dari kata hamada. Yuhammidu tahmidan muhammadan. Ya, nanti dapat muhammadan, artinya terpuji, orang yang terpuji. Ya, makanya ketika beliau dicela oleh kaumnya, beliau mengatakan dalam hadis, ya, kata beliau, ya zummunani wa ana muhammad. Ya, mereka mencela saya, menghinakan saya, sementara saya Muhammad adalah terpuji. Ya, asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, akan menyediakanmu, ya, menempatkanmu di maqam mahmuda, di tempat yang terpuji. Dia mengatakan, mereka mencela saya, sementara saya Muhammad. Dari nama saja sudah menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang terpuji. Jadi penggunaan kata alhamd, ha, mim dan dal, ya, terpuji asalnya. Lebih jelasnya kata beliau, sama ya, ya, jadi kalau dikatakan hamdallah, ya, artinya Allah memuji, ya, Allah memuji. Baik, kata beliau walhamdu, alhamdu, ya, yang kita sering baca setiap hari dalam solat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu huwa thana'u bil lisan 'ala al jamil al ikhtiyari ni'matan kana aw ghayruha yuqalu hamidtu ar-rajula 'ala in'ami wa hamidtu 'ala shaja'ati. Kata beliau alhamd, ya, pujian itu alhamd adalah sana. Ya, ini ada ilmu penting di sini. Kata Muhammad Khalil Harras rahimahullah, alhamd itu katanya astana. Sana itu kalau diterjemahkan, kalau antum kita buka kamus, sana artinya pujian juga. Alhamd pujian juga. Ya. Tapi di sini ada kalimat beliau yang kurang pas. Beliau mengatakan alhamd adalah sana pujian dengan lisan. Ya. Ini kurang pas. Sebab Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa alhamd, perbedaan alhamd dengan astana, kalau dipuji sekali itu alhamd namanya. Jelas? Ketika pujian ini berulang, dia ulangi lagi pujiannya, ah itu namanya sana. Sana adalah pujian yang berulang-ulang. Makanya ketika dalam hadits qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abd, idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin." Ya. Kata Nabi sallallahu ketika hamba membaca dalam surat Al-Fatihah, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Kata Nabi sallallahu Allah menjawab, "Hamidani 'abdi." Dalam hadits qudsi, Allah menjawab ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, "Hamidani 'abdi, hambaku memujiku." Perhatikan, Allah pakai kata hamidani abdi, Allah memujiku, hambaku memuji saya, kata Allah. Ketika kata Nabi Sallam, ketika idza qala abdi, ya, ar-Rahmanir Rahim, perhatikan ayat kedua, kata Nabi Sallam, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku memujiku lagi. Tapi Allah tidak pakai lagi kalimat hamida, asna dari kata sana, pujian juga, tapi berulang, sebab alhamdulillah rabbil alamin pujian, ar-Rahmanir Rahim pujian. Makanya kata Allah ketika ayat yang kedua, ar-Rahmanir Rahim, kata Allah, asna alayya abdi, hambaku memujiku lagi. Tapi pakai kalimat sana, ya, pujian. Sementara di sini Syekh mengatakan alhamdulillah adalah sana. Ya. Paham ya? Letak anunya. Beliau mengatakan alhamdulillah sana. Lain. Alhamdulillah itu pujian. Tapi ketika berulang alhamdulillah itu namanya sana. Di sini beliau mengatakan alhamdulillah adalah sana. Pujian dengan lisan. Misalnya kita puji sesuatu, puji teman, puji saudara, puji, ya, dengan lisan. Masya Allah. Ya. Baiknya, Masya Allah. Bagusnya. Ala jamil ikhtiyari, kita puji seorang karena keindahan ikhtiyari, ya, keindahan dari sifatnya yang memang ikhtiyari, yang dia buat sifatnya, ya, yang memang bisa diusahakan. Faham? Jadi dari seseorang itu secara umum ada dua keindahannya. Ada keindahan yang dia memang bisa buat-buat, dan ada keindahan yang memang tidak bisa dibuat-buat. Nah, kata beliau alhamdulillah adalah memuji seseorang dari keindahan yang ada padanya, yang memang dia ciptakan itu keindahan. Misalnya kita memuji orang karena keberaniannya. Masya Allah, beraninya ini orang. Masya Allah, ya, baiknya, dermawannya ini orang, sering menyumbang, dia puji. Kata Syekh, ini namanya alhamd. Kenapa? Sebab dia puji dengan lisannya karena kebaikan dari dirinya yang memang bisa dia buat. Kalau kebaikan yang tidak dibuat-buat, misalnya masya Allah tingginya, ya, masya Allah putihnya kulitnya, ya, ya, jelas ya, ini jamil namanya, iktirori namanya, keindahannya memang ciptaannya seperti itu. Dipahami? Ketika dia puji seseorang karena ininya, ini bukan hamd namanya, bukan. Tapi apa? Al-madah. Ya, pujian. Dan bukan al-hamd. Dari pengertian yang para ulama sebutkan. Sebab al-hamd adalah menyebutkan kebaikan dari seseorang, jamilin ikhtiari, kebaikan yang memang bisa diusahakan. Sifat-sifat yang memang bisa diusahakan. Seperti sifat dermawan, sifat keberanian, sifat ya, baik hati, sering membantu orang. Jelas ya? Baik. Ni'matan kana aw ghairaha. Ya. Dia puji seseorang dari keindahan atau sifat yang dari orang itu, apakah karena dia mendapatkan nikmat atau tidak? Maksudnya apa? Orang yang memuji ini, apakah dia karena mendapatkan kebaikan dari orang yang dia puji atau tidak? Misalnya dia ya, dibantu, diringankan bebannya. Saya punya utang ini. Oh ini bayar utang ini pakai uang saya. Ya, dia puji, masya Allah, baiknya antum. Ini namanya apa? Hamidahu. Dia memuji. Ya. Tapi ala muqabili nikmah. Tapi karena dia mendapatkan nikmat dari temannya. Atau dia hanya sekedar puji tanpa imbalan nikmat, tanpa diberikan apa-apa. Masya Allah. Ya. Baiknya itu orang. Jadi alhamd itu umum. Pujian kepada seseorang, apakah itu karena ada timbal balik nikmat atau tidak. Ya, kenapa ini ditekankan? Sebab nanti ada perbedaan dari syukur. Nanti disebutkan. Ini jelas kita pahami dulu apa itu alhamd. Alhamd adalah pujian kepada sesuatu karena kebaikan darinya. Apakah itu karena ada nikmat yang dia berikan atau tidak? Bisa? Makanya kita memuji alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ya. Kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Makanya para ulama membahas ya, tingkat yang tertinggi ketika seorang tertimpa musibah. Ya. Tiga tingkatan. Pertama bersabar. Ya. Ketika ditimpa musibah tidak melawan, tidak memberontak, sabar. Ini masih tangga yang pertama. Tangga kedua di ridho. Yang terakhir bersyukur ketika ditimpa musibah. Alhamdulillah. Mungkin jarang seperti ini. Ya. Kenapa? Sebab dia mengetahui hakikat dari musibah itu, terangkat dosa, hilang dosa. Nikmat. Alhamdulillah. Ya. Walaupun mungkin ya kebanyakan masih tingkatan yang pertama, sabar. Itu pun kalau bisa bersabar. Dan ingat, ketika ada wanita yang berada di kuburan anaknya, dia menangis di samping kuburannya anaknya. Ya. Datang Nabi SAW, wattaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Apa kata perempuan ini? Iyaika anni, pergi kamu, pergi. Kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Dia tidak tahu yang dia usirin Nabi SAW. Ketika Nabi pulang ke rumahnya, ada orang yang berkabarkan, yang kamu usir itu tadi Nabi SAW. Minta maaf dia, datang ke rumah Nabi, ketuk pintu, ya Rasulullah, minta maaf. Ya. Saya enggak tahu kalau tadi kamu, tadi ternyata kamu. Apa kata Nabi? Innamas sabru 'inda sadamatil ula. Ya, bersabar itu di tabrakan pertama kali. Innamas sabru 'inda sadamatil ula. Ya, bersabar itu di tabrakan pertama kali. Ketika pas dapat musibah itu, di situ lihat bersabar. Ketika meronta-ronta, sabar, sabar. Enggak bisa. Kata Nabi, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Ketika tabrakan pertama kali, disitulah ujian pertama. Baik, ini alhamd. Ya. Contohnya beliau contohkan, masya Allah, rinci sekali beliau. Penggunaannya dalam bahasa Arab, hamidur rajula ala in'amih, saya memuji seseorang karena nikmatnya. Maksudnya karena dia berikan saya bantuan, dia berikan saya ya, uluran tangannya, saya memujinya. Wa hamidtu ala syuja'ati, dan ya, saya puji karena keberaniannya. Ini tanpa riba nikmat ini yang kedua. Dan ini umum semua hamd namanya. Jadi kesimpulannya, alhamdu adalah pujian kepada seorang apakah entah itu karena ada nikmat atau tidak ada. Jelas ya? Dan dia puji dengan lisannya. Alhamdulillah, dia ucapkan alhamdulillah. Masya Allah, beraninya dan seterusnya. Dengan lisan. Kata beliau, wa amma syukru, nah ini perbedaannya dengan syukur. Wa amma syukru fa'ala ni'mati khassatan. Ah, syukur memuji seorang atau memuji sesuatu karena ada imbalan nikmat ketika dia diberikan, maka apa dia bilang? Alhamdulillah. Ya, baik sekali kamu. Jazakallah khairan. Kamu baik hati kamu. Dia puji karena dia diberikan nikmat. Ini syukur namanya. Ah, makanya ketika kita puji Allah, kita puji Allah dengan lisan. Ya. Karena ada imbalan nikmat. Ya. Apa namanya? Hah? Kalau kita puji Allah dengan lisan, ketika ada nikmat kita diberi, apa namanya? Hah? Apa namanya? Syukur dan hamd. Lihat tadi, alhamd adalah memuji dengan lisan. Iya. Karena ada imbalan nikmat atau tidak. Berarti ketika kita memuji Allah karena ada imbalan nikmat, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya, dua-duanya dinamakan hamd dan syukur. Faham? Bergabung dia. Ya. Syekh mengatakan tadi alhamdu adalah memuji, ya, dengan lisan, dengan apakah ada imbalan nikmat atau tidak. Kalau syukur, kata beliau, memuji hanya khusus pada ketika ada imbalan nikmat saja. Itu bedanya dengan alhamd. Kalau alhamd umum tadi, apakah karena ada nikmat atau tidak, dia puji. Itu alhamd namanya. Kalau syukur, dia puji. Ya. Cuma dari satu arah saja, yaitu ketika ada nikmat. Kata beliau, fa'ala nikmatil khasah. Ketika ada nikmat secara khusus. Wa yakunu, tapi syukur ada keumumannya, ada umum. Dia dari satu sisi lebih umum daripada alhamd. Dari sisi mana? Wa yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Ini lebih umum dia. Kalau alhamd tadi memuji hanya dengan lisan. Faham? Ya kan? Memuji dengan lisan. Apakah ada ibadah nikmat atau tidak? Yang jelas dia puji dengan lisannya. Ya. Itu alhamd. Kalau syukur, kata beliau, memuji karena ada imbalan nikmat, tapi dengan hati, dengan lisan, dan dengan jawareh, dengan anggota tubuh. Ya. Jadi kalau kita lihat perbedaan antara alhamdulillah dan syukur, masing-masing ada sisi keumumannya dan masing-masing ada sisi kekhususannya. Alhamdulillah khusus kapan? Dari alat memujinya. Alhamdulillah khusus lisan. Khusus lisan. Jadi ketika dia puji dengan hatinya, itu bukan hamd namanya, tapi syukur. Ketika dia puji dengan anggota tubuhnya, ya, dia manfaatkan nikmat itu di jalan Allah, dia bersedekah, dia ini, itu bukan hamd namanya, tapi syukur. Alhamdulillah memuji dengan lisan saja. Ya. Tapi dari satu sisi alhamd umum. Apa keumumannya? Dia umum. Apakah dia ada imbalan nikmat atau tidak? Kalau syukur, khusus dari sisi ini dia khusus. Syukur ketika ada imbalan nikmat, dia puji. Tapi umum dari sisi alat memujinya. Syukur itu memuji dengan hati, ya, lisan, dan anggota tubuh. Ya. Kama qala syair, sebagaimana orang syair Arab mengatakan, afadat kumun na'ma wa minni salatatan, yadi wa lisani wa dhamir muhajjabah. Ya. Saya memberikan kesyukuran kepadamu terhadap nikmatmu dari saya dari tiga: tanganku, ya, lisanku, dan domirul muhajjabah itu hatiku. Ini namanya syukur. Dia puji dengan lisannya, dia mengatakan masya Allah, baik nyantung, jazakallah khair. Dia puji dengan hatinya, dia bersyukur dengan hatinya, maksudnya ya dia yakini, ya ini nikmat. Dengan anggota tubuhnya dia balas kebaikan itu. Dia balas kebaikan itu. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, iya, ketika dapat nikmat dia bersyukur, alhamdulillah. Dia yakin dalam hatinya bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan jawareh, maksudnya dengan anggota tubuh, ya dimanfaatkan dengan Allah Subhanahu wa taala nikmat itu. Itulah syukur. Itulah syukur. Baik. Kata beliau wa ala hadza, oleh karena itu, dengan demikian فَبَيْنَ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ أُمُومٌ وَخُسُوسٌ مِنْ وَجِهِمْ. Kalau begitu, kata beliau, nah baru beliau bahasakan yang tadi kita sudah jelaskan, ya, makanya kita sudah jelaskan dulu baru kita baca ucapan beliau. Kata beliau, maka dari itu, dari sinilah antara alhamdu dan syukur masing-masing memiliki umum dan khusus dari satu sisi. Alhamdu ada keumumannya dan asyukur ada keumumannya. Alhamdu umum dari sisi entah dia ada imbalan nikmat atau tidak, dia puji. Syukur dari sisi, keumuman dari sisi umum. Dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota tubuh. Adapun hamd, dia cuma lisan. Masing-masing punya kekhususan. Alhamdulillah, khusus kapan? Khususnya dengan lisan. Kalau kekhususannya syukur, ketika ada nikmat. Masya Allah. Ini faedah penting ini. Mungkin tidak. Tidak pernah terpikir. Tapi beliau rahimahullah masya Allah. Menyebutkan tentang kita. Kepada kita tentang perbedaan ini. Kata beliau. Yajtami'ani fis sana bil lisan ala nikmah. Nah ini penting. Kapan berkumpul antara alhamdulillah dan syukur? Kapan? Ketika dia memuji dengan lisan. Dan karena ada nikmat. Ini dinamakan alhamdulillah dan dinamakan juga syukur. Ya. Menurut dengan pengertian kita sudah sebutkan masing-masing, berarti mereka berdua ini bisa ketemu. Yaitu ketika dia puji sesuatu karena ada imbalan nikmat dan dia puji dengan lisannya. Itu namanya syukur dan dinamakan juga alhamdulillah. Baik, wa yanfaridul hamdu fi sana'i bil lisan, dan bersendirian alhamdulillah dari mana? Ketika dia puji dengan lisannya. Ya. Ma laisa bi ni'matin minal jamil ikhtiyari. Apa-apa yang ya, bukan nikmat dari sifat dari orang tersebut. Wa yanfaridu syukru bi sana'i bil qalbi wal jawari ala khususi ni'mah, dan bersendirian syukur itu maksudnya tidak dinamakan hamd, hanya syukur saja. Kapan? Ketika dia memuji dengan hatinya, anggota tubuhnya, ketika dia mendapatkan nikmat. Ketika dia mendapatkan nikmat. Ya. Itu perbedaannya. Kata beliau, falhamdu a'ammu muta'alliqan wa akhassu alatan wa syukru bil aksi. Kesimpulannya bahwa alhamdu itu lebih umum muta'alliqnya maksudnya lebih umum kaitan nikmat itu, kaitan pujian itu, apakah dapat nikmat atau tidak, umum. Dan lebih khusus alatnya, maksudnya lebih khusus alat untuk memujinya, lisan saja. Ya, alhamdulillah. Kata beliau, wasyukru bil aks, adapun syukur kebalikannya. Itu apa kebalikannya? Syukur lebih khusus muta'alliqnya, yaitu lebih khusus kaitan pujian itu, yaitu dari sisi ketika ada nikmat saja. Tapi lebih umum alat untuk memujinya, yaitu dengan lisan, dengan anggota tubuh, dan dengan hati. Kata beliau, wa ammal farku bainal hamdi wal madhi. Ya. Ada tiga itu sebenarnya pujian. Alhamdu pujian, asana pujian, madhu, al-madh, mim, dal, dan ha, madh. Dari sisi bahasa Arab, pujian juga. Kata beliau, perbedaannya, wa ammal farku bainal hamdi wal madh. Adapun perbedaan antara alhamd dan madh, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, innal hamda ikhbarun an mahasin mahmud ma'a hubbi wa ta'zimi. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau hamd itu adalah memuji, mengkhabarkan kebaikan yang dipuji. Sama tadi mirip. Alhamdu adalah pujian, maksudnya memuji kebaikan yang dipuji karena kebaikannya, kita puji dia. Ma'ahubbihi wa ta'zimihi, bersama dengan ada bentuk cinta kepadanya dan pengagungan kepadanya. Ini alhamdu. Fala budda fihi min iqtiranil iradati bil khair bi khilafil madh fa innahu ikhbarun mujarrad. Kata Ibnu Qayyim, ya, alhamdu itu harus ada, digandengkan dengan keinginan kebaikan. Ya, maksudnya apa? Sebab tidak semua orang memuji orang lain karena dia suka. Ada orang dia puji orang lain padahal itu musuhnya. Ya. Nah, kalau dia puji orang tersebut tapi dia tidak suka, tapi dia puji, ini namanya madah, kata Ibnu Qayyim. Tapi kalau dia puji karena dia suka, dia cinta, dia besar dan diagungkan, namanya madah, namanya alhamdu. Namanya alhamdu. Ya. Kalau madah hanya dikabarkan, diberitakan itu orangnya begini, begini baik kebaikannya, tapi dia tidak senang sama itu orang. Ya, ini namanya madah. Ya. Misalnya dia puji singa, ya, baik singa ngeri, panjang kukunya, jangan dekat-dekat. Ini madah namanya, bukan alhamdu. Bukan alhamdu, madah. Ya. Madah. Baik. Walidzalika kana al-madhu awsa' tanawulan li'annahu yakunu lil-hayyi wal-mayyiti wal-jamaati aidan. Kata Ibnu Qayyim, kata beliau, oleh karena itu madah itu lebih umum, bisa kepada benda mati, bisa orang yang hidup lil-hayy, bisa wal-mayyit, bisa yang sudah mati, dan bisa lil-jamaat, bisa benda mati. Jadi kalau puji benda mati, benda hewan dipuji, itu bukan alhamdu namanya, tapi madah. Madhun. Ya. Baik. Sekarang selesai. Kata beliau al. Al. Mana al? Maksudnya apa ini al? Alhamdu. Faham? Saya ingin menjelaskan al itu alif lam. Ini beliau detail sekali ya. Ibnu Taimiyah tidak mengatakan dalam matan hamdulillahi atau hamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tidak. Tapi beliau mengatakan al hamdu. Ini penting, ini penting. Kata beliau alnya di situ, ya. Hati-hati ya. Ini kalau dalam bahasa Arab satu huruf atau dua huruf keliru dalam makna, hati-hati. Keliru dalam, ya, kadang masuk dalam pembahasan akidah. Saya contohkan, ada dulu aliran sesat di Jawa namanya Isa Bugis. Isa Bugis, dia mengatakan bahwa Al-Quran tidak cocok bahasa Arab. Dia tolak itu Al-Quran. Kenapa? Dia baca firman Allah dalam surat Al-Fajr, Waja'a Rabbuka wal malaku sofan sofa. Waja'a Rabbuka wal, ada al, al malaku sofan sofa. Kata Allah, Rabbmu wahai Muhammad akan datang pada hari kiamat, ya Rabbuk, wal malak, dan malaikat bersof-sof. Malaku itu artinya satu malaikat bentuk tunggal, jamaknya malaikatun. Pahami? Ya. Jadi dalam bahasa Arab ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Kitabun, satu kitab, buku. Jamaknya kutubun, banyak buku. Baitun, satu rumah. Jamaknya banyak rumah, buyutun. Jangan ya? Ah, al-malak, satu malaikat. Allah katakan wal-malak, dan malaikat datang pada hari kiamat, tapi Allah katakan sofa-sofa. Bersof-sof. Pusing dia. Bah. Kenapa Allah katakan Allah akan datang pada hari kiamat dan satu malaikat, tapi bersof-sof malaikat. Kenapa satu, tapi bersof-sof? Jawabannya, makanya belajar bahasa Arab. Alnya di situ pada al-malak namanya al-istighraqiyah. Al namanya alif lam istighraqiyah. Al yang menenggelamkan semua, masuk semua, al-syumul namanya, al yang masuk semua. Walaupun bentuk satu, tapi dia al-istighraqiyah, masuk semua malaikat masuk di dalam. Saya pakai al. Al-Istighraqiyah namanya. Tidak ada kebingungan di dalam. Wajah Arab buka wal malak usafan sofa. Akan datang Rabbu pada hari kiamat dan malaikat bersof-sof semua. Selesai. Jadi dia bingung, kenapa satu malaikat tapi bersof-sof? Nah, ini alnya di sini pada alhamdulillah. Semua semua pujian masuk sama alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Alnya di situ pada alhamdulillah. Istighraqiyah. Semua hamdun dari awal sampai akhir untuk Allah. Ya. Yeah. Jelas? Masya Allah. Satu huruf saja alin. La ilaha illallah. Kata beliau, al fil hamdi istigraq. Al pada alhamdu istigraq. Istigraq kalau untuk buat kamus, goroko artinya tenggelam. Dalam air, tenggelam di laut, gorek namanya. Maksudnya al yang menenggelamkan, maksudnya al yang mencakup semuanya. Makanya katanya dilihat, dia bentuk tunggal, tapi kalau ada al ini, nah, masuk semua. Jelas ya? Masuk semuanya. Liyatanawala kulla afrodil hamdim al-muhaqqaqah wal-muqaddarah. Maka bermakna ketika kita katakan alhamdulillah, maknanya masuk semua pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya yang mampu kita pujikan untuk Allah atau yang tidak mampu kita pujikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu membatasi pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau adalah manusia yang paling puji Allah. Manusia yang paling cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? La nuhsi, la uhsi sana'at alaik. Anta kama asnaita ala nafsi. Saya ya Allah tidak mampu membatasi pujian kepada sebagaimana yang engkau pujikan untuk dirimu sendiri. Tidak mampu beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah semua pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Masuk semua. Muhaqqaqah. Ya. Yang nampak, yang ada, atau muqaddarah. Ya. Tidak nampak. Semuanya pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wakil al-jins. Ada yang mengatakan ya, alnya bukan istighraq. Tapi yang benar istighraqiyah. Wa maknahu maknanya. Annal hamdal kamila thabitun lillah. Wahada yaktari thubuta kulli ma yuhmadu alihi min sifati kamali wa mu'utu jamali. Masya Allah. Kata Syekh, ketika alhamdu pakai al, kata beliau, maknanya adalah pujian yang sempurna. Semua pujian yang sempurna, yang tinggi, yang sempurna, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengandung tetapnya untuk Allah semua pujian, iya, terhadap seluruh sifatnya yang sempurna dan untuk sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang indah. Ya. Untuk sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang indah. Kenapa? Kata beliau, Idh man adima sifatil kamal falaysa bimahmudin ala itlaq. Sebab siapa yang tidak ada sifat kesempurnaannya, perhatikan ini kalimat penting. Siapa yang tidak ada sifat kesempurnaannya, maka dia tidak terpuji secara mutlak, secara sempurna. Ya. Walaupun manusia itu punya sifat juga, Allah punya sifat. Ya. Allah mendengar, Allah melihat, ya. Allah hidup. Manusia juga seperti itu, manusia mendengar, manusia melihat, manusia hidup. Tapi sifat manusia kurang. Ambil satu sifat ya, ambil satu sifat. Allah itu hayy, maha hidup. Allahu la ilaha illa huwa. Huwa al-hayyu al-qayyum. Hayy, Allah itu hidup. Manusia juga hidup. Tapi berbeda sifat hidupnya manusia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat hidupnya manusia kurang. Ada tidurnya, ada ngantuknya, ada pingsannya. Ya. Dulu tidak ada, kemudian hidup. Tapi Allah, Allah katakan, la takhudhu sinatun wala naum. Allah tidak disentuh, ya, dengan kelupaan dan tidak tidur. Ya. Allah tidak disentuh dengan sinah, ya, ngantuk, wala naum, tidur. Jelas ya? Sebab kenapa Allah tidak disentuh dengan ngantuk, tidur? Sebab kesempurnaan maha hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan makhluk, walaupun makhluknya hidup. Ya. Ambil contoh lagi, sifat al-basir. Wahuwa sami'ul basir, kata Allah. Dialah Allah yang melihat, dia mendengar lagi maha melihat. Makhluk juga melihat, al-basir. Ya. Bedanya apa? Makhluk melihat, beberapa meter saja, jauh sudah, abun. Dan Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirru akhfa, mengetahui ya, apa yang tersembunyi dan apa yang samar. Jadi ya, ya. Makanya di sinilah kesesatannya orang yang mengatakan jangan kita katakan Allah di atas. Kalau Allah di atas, Allah sama makhluk, seperti makhluk di atas, seperti lampu di atas. Batil. Dia tolak ketanya sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, sebab makhluk bersifat dengan itu. Kalau begitu, jangan kau sifatkan Allah dengan hidup. Padahal mereka yakini Allah itu hidup. Kalau begitu, jangan kau yakini Allah itu hidup, sebab makhluk hidup, binatang hidup. Dia katakan jangan sifatkan Allah di atas. Allah, kalau Allah di atas sama dengan makhluk, sama dengan lampu. Dia tunjuk lagi lampu. Ya. Dia mau samakan Allah dengan makhluk. Sebelum dia tolak, dia samakan dulu Allah dengan makhluk, baru dia tolak. Batil keyakinannya. Sementara Allah sudah tekankan dalam Al-Quran, laisa kamithli syai'in wa huwa samiul basir, tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Walaupun nama sama. Ya, walaupun nama sama, hidup, hidup. Melihat, melihat. Jangankan makhluk dengan Allah. Makhluk sama makhluk saja, namanya sama, beda hakikatnya, beda bentuknya. Anak bayi ada tangannya. Bapak-bapak ada tangannya. Sama-sama tangan. Beda bentuknya. Anak bayi cantik. Kecil. Orang besar-besar tangannya. Padahal ini makhluk dan makhluk. Sama namanya, beda hakikatnya. Bagaimana lagi makhluk dengan penciptanya? Ya. Kaki juga punya, ayam juga punya kaki, semut juga punya kaki, gajah juga punya kaki. Beda kaki, hakikatnya bentuknya. Ya. Ini mereka pakai syubhat lagi. Orang-orang yang tidak belajar akidah, oh iya benar ini. Jangan sifatkan Allah dengan, tidak boleh, tidak boleh. Bahaya, bahaya. Ya. Tertipu mereka, la ilaha illallah. Ya. Allah sudah katakan, laisa kamithli syai'in wa huwa samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesimpulannya apa? Allah tidak di atas, Allah tidak di samping, tidak di kanan, tidak di kiri. Itu kesimpulannya. Gila. Ya. Tidak ada katanya, tidak di atas, tidak di belakang. Kata Syekh Utsaimin Taimiyah, kata Imam Syafi'i, siapa mengingkari Allah di atas? Siapa mengingkari Allah di atas? Iya. Menyelisih jemaah Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' dan fitrah manusia. Fitrah manusia. Ya selisih fitrah manusia. Ya. Orang-orang yang tidak salat saja. Ya. Orang-orang yang tidak salat. Orang nakal, terima. Coba dia berdoa. Di atas tangannya diangkat. Di atas diangkat tangannya. Fir'aun saja. Nanti kita akan sebutkan. Beliau, Syekh Utsaimin Taimiyah rahimahullah, berdalam-dalam menyebutkan permasalahan ulu. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di zaman Ibnu Taimiyah. Paling banyak penyimpangan permasalahan itu mengingkari Allah di atas. Makanya beliau panjang lebar nanti disebutkan. Nah, pensyarah juga masya Allah dijelaskan semuanya. Ya. Dijelaskan semua tentang ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ya. Sudah ya? Kata beliau mengatakan id man adima sifatil kamal falaysa mahkum ala itlaq, sebab siapa yang tidak ada sifat kesempurnaannya maka dia tidak terpuji secara mutlak. Ya. Walaupun orang ada yang baik hati, ada yang masya Allah, tetap dia punya kekurangan, makanya dia tidak terpuji secara mutlak. Ini maksudnya. Kata beliau wa ghayatuh, puncaknya maksudnya manusia se terpuji-terpuinya dia. Banyaknya kebaikannya, tapi puncaknya minimal annu mahmudun min wajhin duna wajh. Dia terpuji pada satu waktu atau pada satu tempat, tapi tidak terpuji pada satu tak waktu atau tempat. Misalnya ada orang seakan-akan terkumpul padanya sifat terpuji. Orangnya gagah, baik hati, orang kaya, masya Allah, semuanya. Mati tonji. Mati, dikubur. Nah. Ya. Kadang kalau ditimpa sakit-sakit juga tetap ada kekurangannya. Ya. Kata beliau, wala yakunu mahmudan min kulli bikulli wajhin bikulli i'tibar bi jami' anwa'il hamd illa man istawla 'ala sifatil kamal jami'ah. Kata beliau, tidak ada yang terpuji dari segala sisi, dari segala arah, dari segala sifat kesempurnaan kecuali zat yang memiliki seluruh sifat-sifat keindahan, sifat-sifat kesempurnaan dari segala sisi. Hanya Allah. Makanya alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah. Ya. Sebab hanya Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Makanya Allah terpuji dari segala sisi. Dan segala sifat kesempurnaan. Sudah selesai alhamdulillah. Nah, sekarang beliau bahas ar-rasul. Sebab Ibnu Taimiyah mengatakan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Ar-rasul itu apa maksudnya? Kata beliau rasul dalam sisi bahasa Arab, rasul ra sin waw dan lam, rasul dalam bahasa Arab huwa mambu'itsa birisalah. Siapa yang diutus? Ya. Siapa yang diutus? Ya. Yuqalu arsalahu. Siapa yang diutus dengan risalah, misi dakwah, tugas, ya. Risalah, tugas. Itu rasul dari sisi bahasa, yang diutus dengan mendapatkan tugas, misi, itu rasul. Penggunanya bahasa Arab, dalam bahasa Arab arsalahu bikadza idza talaba ilaihi ta'diyata wa tablighahu. Ya, ketika orang mengutus seseorang, ini buku, ya, bacakan kepada mereka. Kamu pergi, ini biayanya. Pergi. Ya. Ini dinamakan dia mengutusnya. Arsalah. Sebab dia utus tanpa tangan kosong. Maksudnya dia utus ada misinya. Tidak hanya bilang, pulang kok, sana. Ya, pergi. Tidak. Tapi dia mengutusnya dengan sebuah misi, dengan sebuah tujuan. Itu membacakan kitab itu kepada orang. Ini namanya arsalah. Utusan. Ya. Jelas ya? Ini penggunaannya dalam bahasa Arab. Yaitu, idza talaba ilaihi tak dia tahu kata beliau, yaitu ketika dia memerintahkannya, memintanya untuk menunaikannya, tak dia tahu kata beliau, dan ketika dia memerintahkannya untuk menyampaikannya, itulah rasul. Ya, ketika dia diperintah untuk menyampaikan dan menunaikan itu rasul. Jamaknya ruslun, rasul satu. Jamaknya rusulun atau ruslun. Ya. Makanya bedakannya kalau ada wawnya rasul itu satu rasul. Kalau semua rasul, banyak rasul, rusulun. Dua banyak ro-nya, rusulun atau ruslun. Bisukuni sin wa ruslun bidommiha. Bisa ruslun, bisa rusulun. Dua, ini jamak. Iya. Banyak rasul. Iya. Rasul. Apa itu rasul? Dari sisi istilah wa fi lisan syara', dari istilah syariat, rasul adalah insanun zakarun hurrun. Ya. Itu rasul. Rasul adalah manusia laki-laki dan merdeka. Ya. Bisa? Ini kategori rasul. Dari kata insan apa yang keluar? Jin. Makanya tidak ada rasul dari kalangan jin. Menurut pendapat jumhur yang paling kuat. Walaupun ada yang mengatakan ada rasul dari kalangan jin tapi tidak kuat. Yang ada dari kalangan jin adalah muballigh. Muballigh yaitu ketika dalam Al-Qur'an dan dalam hadis ketika Nabi menyampaikan memperdengarkan ayat kepada jin, ada jin di antara mereka yang menyampaikan kepada kaumnya. Ini namanya muballigh, bukan rasul. Jelas ya? Bukan rasul. Tidak ada rasul dari kalangan jin. Kemudian rasul itu harus zakar, laki-laki. Iya. Dan rasul dari kalangan perempuan. Iya. Seluruh ulama mengatakan tidak ada rasul dari kalangan perempuan kecuali satu saja, Ibnu Hajar rahimahullah, dan semoga Allah merahmatinya. Dia mengatakan ada rasul dari kalangan perempuan, yaitu Maryam. Ya. Ada yang mengatakan juga Asiyah juga, istrinya Fir'aun. Ini pendapat yang lemah. Bahkan mereka yang menyelisih kesepakatan, ya tetap dianggap ya, ucapan mereka. Maksudnya tidak dianggap kesepakatan, tapi katakan pendapat. Mayoritas ulama hampir sepakat mereka mengatakan tidak ada rasul dari tangan perempuan. Dan hurrun, merdeka, ini juga tidak ada rasul untuk budak. Jelas ya, tidak ada rasul untuk budak. Uhiya ilahi bisyar'in, ini juga kata beliau rasul manusia laki-laki merdeka dan diwahyukan kepadanya berupa syariat. Ini pekerjaannya rasul. Wa umira bitablighihi dan diperintah untuk menyampaikannya. Ini rasul. Fa in uhiya ilayhi wa lam yu'mar bitablighi fa huwa nabi. Kalau diberikan wahyu kepadanya tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah, namanya nabi. Faham? Ya. Ini menurut perbedaan sebagian ulama. Jadi kalau tanya apa perbedaannya Rasul dan Nabi? Menurut Syekh di sini, kalau diberikan wahyu kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah yang dia bawa, namanya Rasul. Tapi kalau diberikan saja wahyu kepadanya tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan apa yang dia bawa, namanya Nabi. Ya, ini pengertian perbedaan ini ada kritikannya. Ya, ada kritikannya. Sebab dia katakan kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikan itu Nabi. Ya. Harun. Rasul, Nabi atau Rasul? Harun, saudaranya Musa alaihissalam. Nabi atau Rasul? Hah? Siapa bilang Rasul? Beliau Nabi alaihissalam. Tapi ketika Nabi Musa pergi, dia tinggalkan Harun bersama kaumnya. Nabi Musa datang. Ya, Nabi Musa datang melihat kaumnya menyembah anak sapi. Ada Harun di situ. Harun marah. Nabi Musa marah kepada Harun alaihissalam. Ya. Sampai dipegang jenggotnya, pegang rambutnya. Kata Nabi Harun, ya bena umma la takhud bilyahti wala birasi. Inni khasyitu an takuna farraqta baina bani Israil. Habis Nabi Musa marah, kenapa kau biarkan mereka menyembah anak sapi? Apa jawab Nabi Harun? Wahai anak saudaraku, wahai anak ibuku, sebenarnya saudaraku, wahai anak ibuku, jangan kau pegang rambutku dan jangan kau pegang jenggotku. Saya takut kalau saya tegur mereka, kamu akan katakan saya memecah belah antara bani Israil. Tunggu saja kamu datang, kamu yang tegur mereka. Jawabannya para ulama, kalau seandainya Nabi Musa, Nabi Harun tidak diperintahkan untuk menyampaikan, kenapa Nabi Musa marah? Hah? Kenapa Nabi Musa marah? Sementara Nabi Harun kan Rasul. Berarti pengertian perbedaan yang disebutkan oleh Syekh di sini ada kritikannya. Banyak ulama yang menyebutkan perbedaan antara Nabi dan Rasul. InsyaAllah nanti kita lanjut pada pertemuan yang selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Semoga ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah.